Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kemudian pada bait yang ke-799 al-musannif mengatakan fa'lun li nahwi ahmarin wa hamra wa fi'latun jam'an bi naqlin yudra. Fa'lun adalah bentuk jamak dari ahmar wa hamra, yang muannasnya hamra. Fu'lun adalah bentuk jamak dari ahmar yang muannasnya hamra, yakni af'al fa'la. Humrun ya. Wa fi'latun jam'an bi naqlin yudra, adapun wazan fi'lah adalah bentuk jamak yang hanya diketahui dengan penukilan. Sama'i sifatnya. Ya, wazan fi'lah ini. Qala syarih rahimahullah min amthilati jam'il kasrah fu'lan. Di antara contoh jamak kasrah adalah fu'lun. Wa huwa muttaridun fi kulli wasfin yakunu mudzakkar minhu ala af'al wal muannath minhu ala fa'la. Nahu ahmara wa humrin wa hamra'a wa humrin. Di antara contoh jamak kasra adalah fu'lun, dan dia fu'lun itu muttarid, bisa dikiaskan pada setiap sifat yang muzakkar darinya di atas wazan af'al, dan mu'annath darinya di atas wazan fa'la. Contoh ahmar humr, wa humrun mukhtalifun alwanuha, hamra humr, demikian pula hamra humr. Dalam catatan kaki nomor 2 di situ ada tambahan faedah. Fa in kana 'ainuhu ya'an wajaba kasru fa'ihi, adapun kalau 'ainul kalimahnya huruf tengahnya ya, maka wajib mengkasrah fa kalimahnya. Li'alla tuqlabu ainuhu wawan. Tujuannya agar ainul kalimahnya tidak diubah menjadi wawu. Bisa babi kaunihaya'an. Karena sebab iya sukun setelah dhammah. Ya. Misalu dhalik biyubun. Ya, abyad. Bayadha. Dijamakan dengan biyubun. Di situ dikasrah fa kalimahnya ba'nya. Ya, tujuannya apa? Agar jangan sampai ainul kalimahnya itu ya-nya diubah menjadi wawu, karena kalau di dhammah ya-nya harus diubah menjadi wawu untuk menyesuaikan dengan dhammah. Buyidun akhirnya. Wa yajuzu bamu 'ainihi fi syi'r, dan boleh pula membamu 'ainnya tapi pada syi'r dengan 3 syarat. Yang pertama sihhatul 'ain, ainul kalimahnya sahih. Bukan huruf illah. Sihhatul lam, kemudian lamul kalimah juga sahih. Kemudian adamut tad'if, tidak ditad'if lamul kalimahnya. Hadza ada tambahan faedah. Jadi kalau ainul kalimahnya ya, fa'ul kalimahnya dibalik menjadi kasrah untuk menjaga ya. Bayadha abyadhidun. Ya. Kemudian dari ucapan An-Nazim, fu'lun li nahwi. Fu'lun itu adalah bentuk jamak linahwi, untuk yang semisal. Difahami ucapan beliau linahwi yaitu bahwasanya ia mutarid juga pada af'al yang ia tidak memiliki mu'anah fa'la. Yang pada af'al yang ia tidak memiliki mu'anah fa'la, limani'in minal khilqah, karena penghalang dari sisi ya penciptaannya. Memang tidak ada pada wanita, hanya pada muzakkar. Contoh rajulun akmar. Ya. Al-akmar adalah lil azim al-kamarah, orang yang azim al-kamarah. Besar kamarahnya. Kamarah adalah ra'su az-zakar. Ini sifat khusus bagi laki-laki, maka tidak ada fa'la. Ya, semisal itu juga adar. Yaitu al-musab bil udrah, orang yang ditimpa penyakit udrah. Udro adalah infitah fil khosiyah, pembengkakan pada khosiyah. Maka ia pun bisa dijamakan dengan jama' ini, fu'lun, ya, kumrun, ya, udrun. Kemudian wa min amtsilati jam'il qillah fi'lah. Di antara contoh jamak qillah adalah fi'lah. Ya, diakhirkan ya karena ghairu muttarid. Wa lam yattarid fi syai'in min al-abniyah. Bentukan-bentukan fi'lah ini tidak muttarid. Tidak ada satu punya muttarid. Wa lam yattarid fi syai'in min al-abniyah. Tidak ada bentukan-bentukan khusus. Ya, ataupun tidak ada satu pun bentuk-bentuk yang mutarid dari fi'lah. Ya. Lam yattarid fi syai'in min al-abniyah, tidak ada satu pun bentuk-bentuk mufrad yang mutarid untuk dijamakan kepada fi'lah. Wa innama huwa mahfuz, hanyalah itu terbatas pada mahfuz. Hafalan, dihafalkan saja. Jadi wa lam yattarid fi syai'in min al-abniyah, tidak ada satupun bentukan mufrad yang mutarid pada fi'lah. Sifatnya itu dihafal. Dan dihafal di sana ada jumlahnya 6. Bentukan mufrad itu yang dihafal. Yang pertama fa'il. Fa'il. Seperti sobiyun. Sibiyah. Yang tidak mesti kalau fa'il. Sibiyah tidak mesti. Cuma kita hendak menyebutkan bentukan-bentukan mufrad yang biasanya jamaknya fi'lah. Ya. Fa'il, sabiyun, sibiyah. Itu yang pertama. Fa'il. Yang kedua, fa'al. Fa'al. Seperti fatan. Fatan. Fityah. Ya. Fityah, pemuda. Kemudian yang ketiga, fa'lun. Fa'lun. Syekhun. Syikho. Ya. Kemudian yang keempat, fu'alun, ghulamun, ghilmah. Kemudian juga fi'alun, ya, fa'alun. Fi'alun ya. Tadi fu'al, kemudian fa'alun ya, ghazalun. Bukan fi'al, fa'alun itu ghazal, ghizlah. Kemudian fi'al, fi'al. Sinan, sinyah. Sinnya adalah al-amru alladhi yu'adu marratain. Segala perkara yang diulang dua kali itu sinan. Jamaknya sinnya. Itu dihafal. Ya. Al-muhim yang al-muhim fi'lah itu kalau enggak dari fa'il, dari fa'al, maka dari fu'al atau dari fi'al atau dari fi'al. Ya. Dihafal, ya, sifatnya dihafal. Wa minal ladhi hufidha minhu, di antara yang dihafal darinya dari bentuk mufrad dan fi'lah adalah fatan. Wazan fa'al tadi, fityah, syaikhun, fa'lun, syiha, ulamun, fu'alun, ghilmah, sabiyun, fa'il, sibiyah. Nah itu, insyaAllah yang jelas ya. فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى. فعل adalah bentuk jamak al-kathir, al-kathra, untuk ahmar dan hamra. Kemudian fi'lah adalah bentuk jamak qillah yang diketahui dengan penukilan. Ya. Sehingga tugas kita menghafalnya. Banyak membuka kamus. Kemudian bait yang ke-800, wa fu'lun ismin ruba'iyyin bimad qad zida qabla la min i'lalan faqad ma lam yudha'af fil a'ammi duna al alif wa fu'alun jam'an li fu'latin 'urif. Dan fu'ul adalah bentuk jamak bagi isim ruba'i bimad, yang dengan mad. Qad zida qabla lam, yang mana mad ditambahkan sebelum lamul kalimahnya. Ya, i'lalan faqada. Ya. Yang mana lamul kalimahnya faqada i'lalan. Ya, bukan huruf i'lal. Bukan huruf illah. Ya. Bukan huruf illah. Jadi jumlah faqada pada mahalnya jar sifat bagi lam. I'lalan maf'ul bi muqaddam dari faqada. Ya. Wa fu'ulun lismin ruba'in bimad. Wadhan fu'ul adalah bentuk jamak bagi isim ruba'i bimad. Dengan mad yang ditambahkan sebelum lamul kalimah. Yang lamul kalimah ini faqada i'lalan. Bukan huruf illah. Dan difahami dari ucapan beliau lismin, yaitu beliau memutlakkan di sini isim, maka di situ yasyarik fihi al-muzakkar wal muannas, isim yang muzakkar dan muannas. Contoh yang muzakkar ya qadhal, qadhalun, qadhalun kan rubai sebelum akhirnya alif ataupun huruf mad dan huruf akhirnya lam bukan huruf illah, maka dijamakkan dengan ini qudhulun, qudhulun. Yang muannasnya atan, atanun. Ini kan rubai sebelum akhirnya mad. Ya, kemudian huruf akhirnya bukan huruf illah. Utunun. Ma lam yudha'af al-'ammidul alif wa fu'alun jam'an li fu'latin 'urif. Ma lam yudha'af al-'ammidul alif selama, masih lanjutan dari tadi ya. Bait yang di atasnya. Ma lam yudha'af selama tidak dijadikan mudha'af ya dzul alifi, yakni isim rubai yang madnya alif fil am pada umumnya. Itu adalah syarat berikutnya berarti ya. Jadi dijamakkan dengan fu'ul setiap isim rubai dengan mad yang ditambahkan sebelum lamul kalimahnya, dan lamul kalimahnya bukan huruf illah. Dan juga ma lam yudha'af fil a'ammi, lamul kalimahnya ya lam yudha'af ya, tidak dijadikan mudha'af pada ya pada yang huruf madnya alif. Berarti kalau huruf madnya selain alif, wawu atau ya, meskipun lamul kalimahnya mudha'af, maka bisa tetap dijamakan di atas fu'ul. Adapun kalau isimnya rubai kemudian huruf padnya sebelum akhirnya alif dan akhirnya mudha'af, maka umumnya tidak dijamakan di atas fu'ul. Kadang dijamakan di atas fu'ul fil 'am pada umumnya, berarti kadang di atas fu'ul juga. Wa fu'alun jam'an li fu'latin 'urif, dan fu'al adalah bentuk jamak dari fu'lah. Ya, 'urif diketahui. Fu'alun urifa jam'an li fi'li fu'latin. Fu'al diketahui sebagai bentuk jamak dari fu'la. Ini kita lihat syarahnya. Belum selesai satu lagi. Wa nahwi kubra wa li fi'latin fi'al wa qad yaji'u jam'uhu ala fu'al. Dan contoh kubra ya wa li fi'latin fi'al wa nahwi kubra ya. Dan contoh kubra ya, contoh kubra wali fi' kubra itu bentuk jamak fu'la, berarti wali fi'latin fi'al ya. Wa nahwi, dan bagi contoh kubra dan fi'lah itu bentuk jamaknya fi'al ya. Wa nahwu kubra wali fi'latin fi'al, dan contoh wazan kubra dan fi'lah bentuk jamaknya adalah fi'al. Kubra kibar. Fi'la juga fi'al. Kemudian waqad yaji'u jam'uhu ala fu'al, dan kadang ya di sini qad taqlil, kadang yaji'u jam'uhu datang bentuk jamaknya fi'la ala fu'al di atas wazan fu'al. Baik, kita lihat dulu syarahnya. Min amsilati jam'il kasrah, di antara contoh jamak kasrah adalah fu'ul. Wa huwa muttaridun fi kulli ismin ruba'iyyin qad zida qabla akhirih maddatun. Dan dia wazan fu'ul adalah wazannya muttarid, bisa digiaskan pada setiap isim ruba'i yang ditambahkan sebelum akhirnya huruf mad. Ini tadi qadhal, qudhul. Min syarti kaunihi sahihal akhir, dengan syarat, ini syarat-syaratnya perlu diperhatikan. Dengan syarat agar sahihal akhir, huruf akhirnya bukan huruf illah, huruf sahih. Itu yang pertama. Rubai, huruf akhirnya huruf sahih. Wa ghairu mudha'afin, dan bukan huruf mudha'af, sudah lewat huruf mudha'af, yaitu yang ainul kalimah dan lamul kalimah satu huruf. Huruf yang sama. In kanatil maddati alifan, kalau huruf madnya alif. Jadi kalau huruf madnya alif ditambahkan syarat yang lain, yaitu ghairu mudha'af, agar lamul kalimahnya bukan mudha'af. Ya, bukan mudha'af. Adapun kalau huruf madnya bukan alif, maka tidak dipersyaratkan ghairu mudha'af ini. Wala farqa fi dzalika bainal mudzakkari wal muannats, dan tidak ada bedanya dalam hal itu antara mudzakkarnya dan muannatsnya. Contoh yang mudzakkar, qadzal qudzul. Ya. Qadzal qudzul. Rin himar humur. Kura' kuru'. Zira' sudah lewat muannats kan? Zira' zuru'. Qadib qudub. Amud umud. Ah. Insyaallah ini jelas. Ya, itu makna bait yang pertama. Wa fu'ulun ismin ruba'iyyin biman qad zila qabla la min'a la lan faqad. Fu'ul bentuk jamak dari isim ruba'i dengan mad yang ditambahkan sebelum alifnya, sebelum lamul kalimahnya, yang lamul kalimahnya bukan huruf illah. Ma lam yudha'af fil amidul alif, selama lamul kalimahnya tidak dijadikan mudha'af. Ya, pada yang dzul alif, huruf matnya adalah alif. Wa ammal mudha'af, di sini dirinci tentang yang mudha'af lamul kalimahnya. Wa ammal mudha'af fa in kanat maddatuhu alifa, adapun mudha'af ya apabila huruf matnya adalah alif. Fajam'uhu ala fu'ul ghairu muttarid, maka dijamakkannya ia di atas wazan fu'ul itu ghairu muttarid, tidak bisa dikiaskan. Sama'i. Contoh inan unun. Hijaj hujuj. Hijaj hujuj. Ia disebutkan dalam catatan kaki makna hijaj. Al-azam an-nabit alaihi syarul hajib. Tulang yang tumbuh. Ya, di atasnya bulu alis. Ya. Fa in kanat maddatuhu ghairu alif, adapun kalau huruf madnya selain alif, maka meskipun akhirnya mudha'af, fa jam'uhu ala fu'ul muttarid, tapi jamaknya ia di atas fu'ul itu muttarid. Contoh sarir. Sarir kan mudha'af, kenapa? Karena di situ lamul kalimahnya ra. Ya, sebelum huruf madnya ra juga mudha'af. Tambahannya. Sarir. Surur. Ala sururin mawdunah. Ya. Zalul. Di sini zalul pun sama mudha'af. Lamul kalimahnya lam. Ainul kalimahnya lam. Wawunya tambahan. Ya. Zulul. Zulul. Ya. Bukan dulal ya. Zulul. Ya. Zalul. Zulul. Zalul yang dijinakkan, ditaklukkan, ditentukan. Hai itu. InsyaAllah jelas ini ya. Jadi wazan fu'al itu bentuk jamak dari isim ruba'i dengan tambahan mad sebelum lamnya, yang lamnya bukan huruf illah. Kemudian selama tidak dijadikan mudha'af dzul alif, yang huruf madnya adalah alif fil 'am, pada umumnya. Berarti kadang ya, kadang juga di atas fu'al. Wa min amtsilati jam'il kathrah, di antara contoh jamak kathrah adalah fu'al. Ya, fu'al. Wa huwa jam'un lismin ala fu'lah au ala fu'lah. Oh, tadi wa nahi kubra itu masih nyambung dengan baitnya sebelumnya ya. Wa fu'alun jam'an li fu'latin 'urif wa nahwi kubra'a. Harus lah itu bahasan yang berikutnya. Wa fu'alun jam'an li fu'lah. Kemudian fu'al adalah bentuk jamak bagi fu'lah. Urif fu'lah diketahui sebagai bentuk jamak dari fu'lah. Wa nahri kubra dan sebagai bentuk jamak dari semisal kubra, kubar. Jadi fu'al adalah bentuk jamak yang dikenal bagi fu'lah dan juga yang semisal kubra. Wa min amthilati jam'ul kasra, dan diantara contoh jam'ul kasra adalah fu'al. Wa huwa jam'un lismin, lismin ala fu'lah, dan ia adalah bentuk jamak bagi isim di atas wazan fu'lah. Atau ala fu'lah, atau dari isim di atas wazan fu'lah. Unzal af'al, mu'annasnya ini af'al. Fal awalu, maka yang pertama fu'lah di atas fu'al adalah qurbah, pendekatan diri, qurab ya. Ghurfah, ghuraf. Wasani, kemudian yang kedua fu'la dijamakkan dengan fu'al adalah kubra, kubar. Suhra, suhar ya. Nah, ini jelas. Wa min amthilati jam'il kasra fi'al. Kemudian baru setelah itu wali fi'latin fi'al. Wa qad yaji'u jam'uhu ala fu'al. Dan bagi fi'lah bentuk jamaknya fi'al, dan kadang datang bentuk jamak fi'lah di atas fu'al. Nah, ini. Di antara contoh jamak kasra adalah fi'al. Wa huwa jam'un lismin ala, wa huwa jam'un lismin ala fi'lah. Fi'al adalah bentuk jamak bagi isim di atas wazan fi'lah. Contoh kisra, kisar. Kisra, kisar. Hijjah, hijaj. Miryah, miran. Wa qad yaji'u jam'u fi'lah ala fu'al, dan kadang datang bentuk jamak dari fi'lah di atas fu'al, bukan fi'al. Contoh lihyatun luhan, hilyatun hulan, ya fu'al. Ini jelas tinggal dihafalkan ya. Kemudian fi nahira min duttiradin fu'alah wa sya'ana hukamilin wa kamalah. Pada contoh ramin duttiradin fu'alah. Duttirad itu khabar muqaddam, fu'alah mubtada mu'akhar. Aslinya fu'alah duttiradin fi nahwi ramin gitu. Wazan fu'alah itu muttarid, bisa digiaskan pada semisal contoh ramin. Ya. Yani yang lamul kalimahnya adalah huruf illah. Wa sya'a nahwu kamilin wa kamalah. Sya'a kalau disebutkan dalam ucapan an-nazim, sya'a maksudnya ittarada, muttarid. Sergiaskan. Wa sya'a, kecuali kalau ada pengecualiannya. Wa sya'a nahwu kamilin wa kamalah. Muttarid bisa digiaskan, contoh kamil dijamakkan menjadi kamalah. Kamil menjadi kamalah. Kamil, kamalah. Ini mencakup juga yang sahih seperti kamil, kamalah, sahih. Lamul kalimahnya. Juga masuk di dalamnya yang mu'tal fa'nya. Waris, warasah. Atau yang mu'tal ainnya. Yang mu'tal ainul kalimahnya. Kha'in, khawanah. Kha'in, khawanah. Karena kha'in maksudnya kha'in. Sudah lewat. Kenapa menjadi hamzah. Wal mudu'af juga. Masuk juga mudhaf barun bararah. Atau yang ada punya mu'talamnya, yang mu'talamnya tadi ramin itu. Ya, mu'talamnya, maka dia di atas apa? Fu'alah, rumah. Ya, rumah. Semoga bisa dipahami ini ya. Jadi fu'alah itu muttarid, bisa dikiaskan pada setiap mufrad yang seperti ramin. Ramin kan ainul kalimahnya, lamul kalimahnya ya. Roma, yarmi, ramin. Aslinya ada ya-nya. Dibuang ya-nya. Ya, karena pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada ya dan nun. Ya. Kemudian mutwarin juga. Contoh kamil. Contoh kamil dijamakkan kepada kamalah. Nah, yang kedua ini mencakup yang sahih ya lamul kalimahnya sebagai kamil, atau yang faul kalimahnya huruf illah, waris, warasah, atau yang ainul kalimahnya huruf illah fi kha'in, dari kha'in khawana, atau yang mudhafnya ya barun bararah. Nah itu. Atau yang mudhafnya barun bararah. Ya. Wa min amthilati jam'il kasrah fu'alah, dan di antara contoh jamak kasrah adalah fu'alah. Ya, fu'alah. Wa huwa muttaridun fi kulli wasfin. Dan dia wazan fu'alah itu bisa dikiaskan pada setiap wasf sifat. Beliau di sini mendatangkan al-ihtiraz dengan menyebutkan wasf untuk mengeluarkan yang semisal wadin. Wadin. Ya. Dia apa? Isim. Ya, tabenda, bukan wasf. Ya. Wasfin, setiap wasf ala fa'ilin mu'talil lam. Jadi wazan fu'alah adalah bentuk jamak yang bisa dikiaskan untuk setiap sifat di atas wazan fa'il yang mu'tallamnya. Yang mu'tallamnya. Apa? Yang mu'tallamnya. Ini untuk mengeluarkan yang sahih lamnya. Ya, seperti dharib. Limudhakkarin aqil. Untuk mudhakkar yang aqil. Mudhakkar untuk mengeluarkan yang mu'annas dharibah. Contoh ramin rumatun. Para pemanah. Qadin qubatun. Nah itu. Jadi ramin rumah. Qadin qubah. Dan semisalnya dikiasin kepadanya. Yang semisal ramin dan qubah. Ada yang semisal ramin dan qadin itu apa? Yaitu setiap sifat. Di atas wazan fa'il. Ya. Mu'tal lamnya. Lamnya huruf illah. Huruf illah yang dibuang ketika ditanwin. Karena pertemuan sukun. Dibuang huruf illahnya. Kemudian untuk muzakar yang aqil, maka al-aqil mengeluarkannya huruf aqil, maka sahil tidak bisa dijamakkan dengan itu. Nah itu, jadi kuyudnya ini dihafalkan. Ya, kapan dijamakkan di atas wazan fu'alah. Yaitu isim, ya setiap sifat yang ada di atas wazan fa'il, mu'tal, lamnya untuk muzakar dan aqil. Ya. Seperti yang misalnya ini juga zanin, zunatun. Ya. Kemudian wa minha fa'alah, dan diantara jamak kasrah juga adalah fa'alah. Ya, fa'alah. Wa huwa mutaridun fi wasfin ala fa'ilin sahihil lam li mudzakkarin aqil. Fa'alah. Ini juga bentuk jamak ya mutarid. Bisa dikiaskan fi wasfin ala fa'ilin, pada setiap wasf yang di atas wazan fa'il yang sahihil lam, yang lamul kalimahnya sahih. Ya, limudzakkarin aqil, untuk mudzakkar yang aqil, contohnya kamil kamalah. Ya, sahir saharah. Ya, kalau mau ditambahkan tadi. Ya. Tapi ini juga mencukupi. Tapi kalau mau dirinci dengan yang tadi sebelumnya pun bagus. Ya. Yang sahih lamnya berarti masuk di dalamnya. Bisa juga yang apa? Fa'ul kalimahnya huruf illah atau anul kalimahnya huruf illah, yang jelas di atas wazan fa'il sahih lamul kalimahnya. Ya. Kemudian untuk yang aqil meskipun mudhaf juga. Ini barun bararah. Ya. واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكوره بالتنزيل بما اشتمل dan musannif mencukupkan dari menyebutkan quyud, syarat-syarat yang telah dirinci di sini dalam syarah, dengan percontohan bitanzil bima ishtamal, dengan beliau mendatangkan contoh yang mencakup. Ya, contohnya pertama ramin. Nah, ini menunjukkan syarat, yaitu setiap sifat di atas wazan fa'il mu'tallamnya untuk muzakkar yang berakal. Kemudian mencontohkan kamil, ini setiap sifat di atas wazan fa'il sahih lamnya. Nah itu. Sahih lamnya untuk muzakkar yang aqil, yang jelas sahih lamnya. Wawunya huruf illah tidak masalah, ainul kalimahnya huruf illah tidak masalah, lamul kalimahnya mudhaf pun tidak masalah. Kemudian insyaallah ini faham ya. Fi nahwi ramin dutiradin fu'ala وَشَعْنَحُ كَامِلٍ وَكَمَلَهُ. Kemudian fa'la, fa'la liwasfin kaqatilin wazamin wahalikin wamayyitun bihiqamin. Fa'la itu liwasfin, untuk sifat. Wazan fa'la, bentuk jamak fa'la, itu diperuntukkan bagi wasf yang semisal qatil, di atas wazan fa'il, bermakna maktul, yang terbunuh, yang dibunuh. Ya, yang terbunuh atau yang dibunuh. Ulangi, fa'la adalah sifat untuk qatil, yaitu fa'il di atas makna maf'ul. Ya. Zamin. Zamin itu kena penyakit merana. Ya. Penyakit merana. Wahalikin dan halik. Jadi fa'la, ya, jadi fa'la adalah bentuk jamak dari sifat. Syaratnya yang pertama sifat. Ya, syarat yang pertama adalah harus sifat. Sifatnya seperti qatil, yaitu apa? Fa'il dengan makna maf'ul. Wa zamin. Ataupun sifat seperti zamin, atau sifat seperti halik, atau sifat seperti mayyitun. Bihi qamin. Maka dengan wazan fa'la ini qamin. Qamin maknanya dalam hadis itu faqaminun an yustajaba lahu. Ya, fa amma sujud fa akthir fi du'a itu. Ya. Qamin maknanya adalah jadirun, pantas. Ya, atau haqiqun, pantas. Khaliq, pantas. Jadi fa'la itu qamin gitu, pantas dengan fa'la ini sebagai bentuk jamak dari wasf seperti qatil, zamin, halik, mayit. Ya. Kita baca syarahnya, min amsilati jam'il kasrah fa'la, di antara contoh jamak kasrah adalah fa'la. Wa huwa jam'un li wasfin ala fa'il, dan dia fa'la adalah bentuk jamak dari sifat yang ada di atas wazan fa'il dengan makna maf'ul. Ya. Dalin ala halak, yang ia menunjukkan kepada kebinasaan, kematian, atau rasa sakit. Seperti qatil menunjukkan al-halak. Al-halak bermakna mati juga. Ini mru'un halaka. Ya. Qatil maknanya maktul. Maka dijamakkan dengan fa'la. Qatla jarih, tawajju di situ. Menunjukkan kepada tawajju. Jarha, orang-orang yang terluka. Ya. Asir, tahanan. Asra. Ya. Wa yuhmal alaihi ma asbahahu fil ma'na. Dan dibawa, diilhakkan kepadanya, kepada qatil, kepada jarih. Ya. Ma asbahahu, sifat yang semisalnya dalam hal makna, meskipun wazannya berbeda, bukan fa'il. Ya. Dibawa kepadanya, kepada qatil, yang semisal dengan qatil dalam maknanya. Ya, maknanya tadi halak dan tawajjuh. Min fa'il bimakna fa'il. Ya. Dari fa'il dengan makna fa'il. Ya. Jadi fa'il dengan makna fa'il pun dibawa kepada fa'il dengan makna maf'ul. Kenapa? Karena kesamaan dalam hal makna. Maknanya menunjukkan kepada tawajjuh. Saya ulangi. Wa yuhmal alaihi, dibawa kepada qatil. Ya. Fa'il dengan makna maf'ul adalah yang semisal qatil dengan makna maktul. Fa'il dengan makna maf'ul. Yang sama dengan qatil, dengan fa'il, dengan makna fa'ul, dari sisi maknanya. Yaitu fa'il dengan makna fa'il. Contoh marid. Marid ini menunjukkan makna tawajju'. Ya. Dan dia maknanya fa'il kan, orang yang sakit. Marda, ya, dijamakkan dengan marda. Kenapa? Karena dia meskipun fa'il bukan maknanya maf'ul tapi fa'il, karena dari sisi makna sama, menunjukkan kepada sakit. Wa min fa'ilin, dan juga fa'ilin. Ya, fa'ilin. Dibawa kepada fa'il dengan makna maf'ul. Karena ada kesamaan dalam makna. Zaminin, zamna, orang yang tertimpa penyakit merana. Hatinya yang sakit. Wa min fa'il, dan di, dan dari fa'il juga. Fa'il dibawa kepada makna, ataupun fa'il dibawa, diperlakukan seperti fa'il dengan makna maf'ul karena ada kesamaan makna. Maknanya di situ menunjukkan kepada kebinasaan atau sakit. Halik halka. Dan juga fa'il, dari fa'il juga kadang dia dibawa kepada fa'il dengan makna maf'ul karena ada kesamaan makna. Mayyit, mauta. Ini mayyitun, mayyitun diidghamkan jadi mayyit, mauta. Juga af'al. Ya, af'al, ahmaq, hamqa, itu pun penyakit ya, kedunguan. Nah itu, semoga bisa difahami ucapan ini. Fa'la liwasin ka qatilin wa zamin wa halikin wa mayyitun bihi qamin. Fa'la adalah sifat bagi qatil, yakni apa? Fa'il dengan makna maf'ul, yaitu menunjukkan kepada al-halak ataupun tawajjuh. Ya. Dan juga zamin, halik, mayyit dibawa, diperlakukan seperti qatil dengan makna maqtul. Dijamakkan di atas fa'la karena ada kesamaan dalam hal makna, menunjukkan kepada al-halak ataupun kepada al-marad tawajjuh. Ya, dan ditambahkan di situ satu lagi ya yang tidak disebutkan dalam bait, yaitu af'al. Af'al hamqa. Ya, kita dengar judul kitab Akhbarul Hamqa itu ya. Berita-berita orang yang hamqa. Kemudian pada bait berikutnya beliau mengatakan li fu'lin isman sahala man fi'ala wal wad'u fi fi'lin wa fa'lin qallala li fu'lin isman. Ya, bagi fu'l, bagi fu'l bentukan mufrad di atas wazan fu'l isman. Ya, hala kauni isman dalam keadaan ia sebagai isim untuk mengeluarkan yang wasaf. Ya, seperti hulwun ini tidak masuk. Ya. Sahalaman yang sahih lamnya. Ini untuk mengeluarkan yang semisal udwun. Udwun. Isim cuma dia lamul kalimahnya huruf illah. Fi'alah. Bentuk jamaknya fi'alah. Bagi fu'al yang datang sebagai isim. Yang sahih lamnya. Bentuk jamaknya fi'alah. Ya, wal wad'u fi fi'lin wa fa'lin qallalah. Ya. Dan peletakan orang Arab menjadikan sedikit, ya, menjadikan sedikit pada fi'lin dan fa'lin di atas wazan fa'alah. Ya. Peletakan dari orang Arab yang menjadikan sedikit wazan fi'alah untuk fi'lin dan fa'lin. Ya, baik, kita lihat syaratnya. Min amsilati jam'il kasra, di antara contoh jam'ul kasra adalah fi'alah. Wahuwa jam'un li fu'lin isman sahihan lam. Dan dia fi'alah adalah bentuk jamak bagi mufrad di atas wazan fu'l. Bagi isim mufrad di atas wazan fu'l. Bagi isim mufrad yang sahih lamnya di atas wazan fu'l. Gitu ya. Yang mana mesti difahami lah terjemahnya. Wahuwa jami' wahuwa jam'un li fu'lin isman sahihan lam. Dan dia fi'ala adalah bentuk jamak dari fu'l yang ia datang sebagai isim yang sahih lamnya. Contoh, qurtun, qiratah. Belum cek ya, saya belum cek. Maknanya, durjun, dirajah. Laci. Ataupun tangga. Wakuzin, kiwazah. Kuz, ma'ruf, kiwazah. Wa yuhfadu ismin ala fi'lin. Dihafalkan pada isim yang ia di atas wazan fi'il, kemudian dijamakkan dengan fi'alah. Iya. Qirdun qiradah. Atau fa'lun di atas fi'alah. Contoh, ghardun ghiradah. Itu yang dimaukan dengan bait yang keduanya itu. Wal wad'u fi fi'lin wa fa'lin qallalahu. Peletakan dari orang Arab, ya, menjadikan sedikit bentukan jamak fi'alah bagi fi'lin dan fa'lin. Maksudnya, yaitu dihafalkan. Ya, dihafalkan. Qirdun qiradah. Ya. Kemudian juga, dari fa'lun ghardun ghiradah. Sebutkan di situ, al-ghard borbun minal kam'ah. Ya, satu jenis dari jamur. Atau yang semisalnya. Ya. Nah, itu insyaAllah jelas. Kita ambil dua lagi. Panjang ini pembahasan tentang syama taksir. Wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ilah wasfainina fu'adilin wa adilah wa mithluhul fu'alu fi ma dhukira wa dhani fil mu'allila man nadara wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ilah. Wa dhan fu'al adalah bentuk jamak kasrah bagi fa'il dan fa'ilah, muzakkar dan muannatsnya. Ya, muzakkar dan muannatsnya. Wasfaini yang keduanya, fa'il dan fa'il adalah sifat. Ya. Adalah sebagai sifat hal, ya. Nahwu, contoh, adil adilah. Adil adilah. Orang yang mencerca, mencaci. Wa mitluhu al-fu'al. Dan yang semisalnya juga, semisal fu'al, fu'al. Fima dhukira, tapi kalau fu'al hanya untuk yang mudhakar. Ya, bentuk jamak fu'al hanya untuk fa'il yang mudhakar. Kalau fu'al, untuk yang fa'il dan yang fa'ilah. Ya. Wadhani fil mu'alli la man nadara. Dan dua ini fu'al dan fu'al, pada yang lamul kalimahnya huruf illah itu jarang didapati. Ya, insyaAllah jelas. Nah, kita lihat syarahnya. Min amsilati jam'il kasrah fu'al. Di antara contoh jamak kasrah adalah fu'al. Fu'al. Wahuwa maqisun fi wasfin sahihil lami ala fa'ilin au fa'ilah. Dan dia, wazan fu'al itu dikiaskan pada setiap sifat yang sahih lamnya. Setiap sifat yang sahih lamnya. Ala fa'il au fa'ilah. Di atas wazan fa'il atau fa'ilah. Syaratnya, itu sahih lamnya. Wazannya fa'il atau fa'ilah. Contoh, barid, durrab, para pemukul. Sa'im, suwam. Demikian pula mu'annasnya. Dhariba, durrab. Jadi, bisa diketahui mana yang mudhakar dan mu'annasnya dari tanda ta'nisnya. Pada fi'il atau pada khabar. Wa sa'imah, suwam. Ya, suwam. Nah, itu ini, insyaAllah jelas. Ya, dharib, durrab. Jama taksirnya. Sehingga ada dharibun, ada durrab. Ya. Dan itu memenuhi syarat tadi yang disebutkan. Karena dia sifat. Yang kedua, lamul kalimahnya ba, bukan huruf illah. Di antaranya juga, fu'al, wa huwa maqisun fi wasfin sahihil lam. Ya. Di antaranya, fu'al. Dan ia pun dikiaskan pada setiap sifat yang sahih lamnya. Sama dari sini dengan persyaratan pada fu'al. Fu'al dikiaskan pada sifat yang sahih lamnya. Dari sini sama. Ya, dengan persyaratan pada fu'al. Bedanya ala fa'il muzakkar hanya untuk fa'il yang muzakkar. Sa'im suwam. Qa'im tuwam. Tidak untuk muannatsnya. Wa nadara fu'alun wa fu'alun fil mu'talil lam al muzakkar. Dan jarang. Fu'al dan fu'al diperuntukkan sebagai jamak bagi yang mu'talamnya muzakkar. Bagi yang mu'tallamnya, yang mudzakkar. Ghazin, ghuzzan, au kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Apa itu ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu. Para pejuang, ya, orang-orang yang berperang. Kemudian sarin surran, dalam keadaan anda mendapati di situ lamul kalimahnya adalah huruf illah, dibuang ya-nya, ghazi aslinya, ghazin, ya, dibuang di situ apa? Ya-nya karena pertemuan dua sukun, kemudian tanwinnya berpindah kepada za, ghazin, wa ghuzzan, ghazin, ghuzzan. Nah, ketika dijamakan disertakan ya, alifnya dalam penulisan ya. Tidak dalam ucapan. Sarin surran, afin ufan, ya. Ghazin dari ghaza yaghzu, sarin dari sara yasri, sarin. Afa, maknanya ya, ufan. Waqalu ghuzza, dan mereka juga mengatakan ghuzza fi jam'i ghazin, sebagai jamak dari ghazin. Surra, sebagai jamak dari sarin. Mereka mengatakan ghuzza itu jamak dari ghazin, surra jamak dari sarin. Karena juga dijamakkan dengan ghuzan tadi, itu pun betul, cuma itu jarang ya. Surran pun betul, ufan pun betul, itu jarang. Wa nadaru aidan fi jam'i fa'ilah, dan juga jarang ya, ia datang sebagai bentuk jamak dari fa'ilah ya, fu'al dari fa'ilah, jarang adanya atau banyaknya untuk mudzakkar ya. Jadi fu'al diperuntukkan untuk fa'ilah itu jarang ya, jarang. Sebagaimana disebutkan di atas tadi, fu'al naqis fi wasfin sahih lam ala fa'il mudzakkar. Jarang kalau fu'al bi fa'ilah, seperti ucapan penyair. Absaruhunna ila syubabi ma'ilatun wa qad arahunna anni ghaira suddadi. Ini suddadi. Suddadi. Ya. Suddad jamak dari sad. Ya. Tapi kalau ini dijadikan sebagai syahid dari fa'ilah, berarti dari sadah. Tapi dikatakan oleh yang lain bahasanya sudah itu fu'al. Jadi kalau di sini didatangkan oleh syarih ya, sebagai contoh dari fu'al untuk fa'ilah itu jarang, berarti dari sadah. Ya. Soda, soda, soda yang sudu menghalangi. Absoruhunna, pandangan-pandangan mereka ila syubani ma'ilah, condong kepada syuban para pemuda. Waqad arahunna anni ghaira suddadin, dan aku telah melihat para wanita itu dariku ghaira suddadin, dalam keadaan ghaira suddadin, ghaira suddadin, tidak terhalang atau tidak menghalangi. Yakni jam'u sadah, kata beliau jam'u sadah. Ya, ada yang menyatakan kata yang lain dari sadun. Tapi yang pas untuk syahid di sini, kalau beliau di sini menyatakan syahid dari fa'ilah fa'il ya, sadah. Sekali cek lagi. Kata yang lain suddad itu dari sadun, dan yang zahir katanya dhamir arahunna, arahunna itu kembalinya kepada absar, bukan kepada nisa ya. Sehingga ini menentukan kalau arahunna hunnanya kembali kepada nisa, maka suddad dari sadah. Tapi kalau arahunna absar, kembali kepada absar, Maka suddat itu kembali kepada sad, berarti jamak dari untuk subannya itu. Ya berbeda maknanya. Kalau di atas yang pertama yang dipilih oleh Asy'ari di sini, suddat itu dari sadda muannats, berarti absaruhunna ila syubani ma'ilah, pandangan-pandangan mereka condong ke arah syubban marak muda. Waqad arahunna anni wara suddadi, dan aku melihat para wanita itu tidak berpaling dariku, ya tidak berpaling dariku. Nah, kalau dijadikan arahunna, hunnanya kembali kepada absar, berarti absaruhunna, pandangan-pandangan kaum wanita itu condong kepada kaum laki-laki atau asyubban, para pemuda. Waqad arahunna, dan aku telah melihat pandangan-pandangan mereka, ya, anni, ya, ghairu suddadin anni, ya, tidaklah ghairu suddadin, pandangan-pandangan tersebut tidak berpaling dariku. Ya, absar, ya, untuk mudzakkar tadi, jadi dasar. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas datangnya fu'al untuk fa'ilah itu jarang. Ya, cukup sampai sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.